وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Para hadirin kaum muslimin, kaum muslimat yang saya muliakan, tidak lupa yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa manjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa selawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas bimbingan, atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita, terkhusus untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, kemudian bisa melanjutkan dengan mengadakan majelis ilmu, mengadakan majelis taklim di Masjid Al-Kautsar. Para hadirin yang saya muliakan, maka mudah-mudahan waktu kita, waktu hidup kita ini merupakan waktu yang kita isi dengan amalan-amalan kebaikan. Pernah Nabi kita Muhammad SAW ditanya, siapa orang yang paling terbaik ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, man talla umruhu wa hasuna amaluhu. Itu seorang yang paling panjang umurnya, seorang yang panjang umurnya dan juga apa? Yang paling bagus amalannya. Ini seorang terbaik, para hadirin. Mungkin panjenengan usianya sudah mencapai 50 ke atas. Para hadirin iki nggih, baik yang bapak-bapak atau ibu-ibu, usianya sudah banyak ya. Kalau ingin menjadi seorang yang terbaik ya, maka diisi usia yang semakin bertambah dengan amal soleh. Karena tadi dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang paling baik itu man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Seorang yang panjang umur namun diisi dengan ya, amal-amal yang baik. Ya, maka mudah-mudahan para hadirin yang di sini ya, senantiasa berusaha mengisi umurnya, mengisi waktu hidupnya di dunia ini dengan amal kebaikan. Para hadirin kaum muslimin muslimat yang saya muliakan, sebagaimana disebutkan tadi, tema yang akan kita bahas di kesempatan malam hari ini tema yang sangat penting, tema yang seharusnya masing-masing dari kita sudah mengetahui amalan apa saja yang nanti akan bermanfaat setelah kematian kita. Penting nggak buatan ini para hadirin? Amalan-amalan yang sudah kita persiapkan apa saja yang terus mengalir bermanfaat bagi kita setelah meninggalnya kita. Masing-masing kita pasti yakin ya, dan harus yakin bahwasannya masing-masing kita pasti akan meninggal dunia. Ginapa nggih para hadirin? Apa ada yang punya keyakinan tidak akan meninggal dunia? Ya, tidak mungkin Pak ya. Pasti seorang yang memiliki iman ya, ataupun seorang yang tidak punya iman sekalipun yakin pasti dia akan apa? Akan meninggal dunia. Akan mengalami yang namanya kematian ya. Masing-masing jiwa kita akan mengalami kematian. Entah itu di usia yang masih muda ya, ataupun usia setengah baya, ataupun usia yang sudah apa? Tua. Ya, masing-masing pasti akan mengalami kematian. Kalau orang Jawa mengatakan sinamine pati niku kados napa? Kados krambil. Ngene apa nggih? Panjenengan saged mriksani krambil kelapa ya. Kelapa itu ada yang jatuh masih apa? Ya, masih jadi apa namanya? Bahasanya napa niki, Pak? Manggar niku nggih, Pak. Ya, bunga kelapa itu apa namanya? Manggar niku nggih. Ada yang jatuh. Ya. Ada yang baru jadi apa? Jadi kelapa kecil. Ya, buahnya kelapa itu jatuh. Ada yang apa? Sudah setengah. Ya, sudah mulai muda, belum ada isinya, sudah apa? Jatuh ke bawah. Atau ada yang sudah jadi degan itu, Pak. Bisa jatuh ke bawah. Ada yang apa? Tua baru jatuh. Ada yang sudah tua sekali. Ya, umurnya sudah lama, sudah mau jatuh, enggak jatuh-jatuh. Ya, itu manusia para hadirin. Ya, ini sekedar pemahaman dari saya ya, diibaratkan seperti itu. Ada seorang yang apa? Belum lahir sudah meninggal, masih dalam apa? Dalam rahim ya. Kadang belum ditiupkan ruh sudah tidak ada, keguguran. Ada yang sudah 4 bulan keguguran. Ada yang mau lahir meninggal dalam kandungan. Ada yang baru lahir langsung apa? Meninggal. Ada yang anak-anak sudah meninggal, ada yang remaja meninggal, ada usia setengah baya meninggal, ada yang sudah tua baru meninggal. Ada yang sudah tua sekali, sudah sepuh tapi enggak meninggal-meninggal. Gini apa nggih? Ya, ini mirip seperti apa? Buah kelapa. Ya, seperti itu. Itu yang namanya kematian, tidak memandang usia para hadirin. Ini yang namanya kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ali Imran, disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185 bahwasanya masing-masing kita pasti akan merasakan kematian dan harus diyakini. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah." Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini Pak, ya, para hadirin, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap memiliki yang namanya jiwa, ya, pasti akan merasakan kematian. Ini harus diyakini masing-masing kita. Kalau panjenengan pasti akan apa? Mengalami kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah berfirman, dan hanya saja akan disempurnakan pahala-pahala kalian nanti pada hari kiamat. Ya. Panjenengan sudah beramal, ya, bersedekah, melaksanakan ketaatan, sholat-sholat jamaah, sholat lima waktu, sholat-sholat sunnah. Itu nanti akan disempurnakan pahalanya pada hari kiamat. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dimasukkan ke dalam al-jannah, diselamatkan dari an-nar faqad faz, maka sungguh dia telah apa? Beruntung. Ya, di sini sekaligus para hadirin, keberuntungan yang hakiki, ya, keberuntungan yang kekal abadi itu keberuntungan diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam apa? Surga. Ya. Jadi kalau semisal pandangan kita secara umum, ya, mungkin panjenengan berbeda. Orang sukses itu hanya apa? Dipandang dari sisi dunia. Gini apa nggih? Itu pandangan kebanyakan manusia. Ya Pak, ya para hadirin. Orang sukses, orang berhasil itu ketika apa? Berhasil dari sisi dunia. Ya, semisal ini Bapak ini sudah apa? Miliki jabatan yang tinggi, penghasilannya besar, rumahnya megah, mobilnya apa? Mewah, kendaraannya mewah, sukses. Ya, sukses secara apa? Duniawi. Ketika ada seorang yang apa? Sukses semisal kerja di luar negeri, ya. Oh, itu gajinya 1 bulan 50 juta. Ya, langsung apa? Ya, silo melihat seperti itu, tidak. Tapi sukses yang hakiki bukan semata-mata sukses di dunia. Kalau ada orang sukses di dunia, jabatannya tinggi, kemudian hartanya banyak, tapi dia jadikan harta tadi, kedudukan tadi semakin bertambah taat kepada Allah, ini juga orang yang sukses. Ya, karena diharapkan sukses nanti di akhirat. Namun yang kita di sini tekankan, yang namanya kesuksesan yang abadi ketika seorang diselamatkan dari neraka. Neraka yang sangat mengerikan. Azab-azab yang sangat pedih dalam neraka. Ya. Kemudian dimasukkan ke dalam al-jannah, kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya setiap yang bernyawa, ya, termasuk kita yang bernyawa, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tadi saya gambarkan para hadirin, tidak memandang yang namanya usia. Ya. Kapanpun ketika ajal sudah datang, tidak bisa ada yang menghalanginya. Kemudian para hadirin, kaum muslimin, muslimat yang saya muliakan, sebelum kita membahas amalan apa saja yang bermanfaat setelah meninggalnya kita, perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya kematian akan menghampiri siapapun dan dimanapun. Ya. Dimanapun kita berada, pasti apa? Kematian akan mendatangi kita. Pasti dan pasti. Sekalipun seorang itu memiliki tempat persembunyian, ya, dari benteng yang sangat kuat, ya, sekalipun seperti itu. Ya, panjenengan biasa mireng niku nggih, Pak. Enten tiang pejahe napa teng kamar, nggih napa nggih? Ya, tidak kemana-mana, tidak sakit, ya. Tidak sakit, tidak terkena sesuatu tiba-tiba meninggal. Mungkin ada seorang yang meninggalnya apa? Meninggalnya di rumah sakit. Niki sing kathah, ya. Sudah siap-siap, sudah di rumah sakit, sakitnya parah, biasanya apa? Meninggal. Tapi ada yang apa? Di rumah saja tidak kemana-mana, tapi dia meninggal. Ada yang meninggal ketika sedang sholat. Ya, Masya Allah. Itu perkara keutamaan. Masing-masing, ya, pasti akan didatangi yang namanya kematian. Dimanapun berada. Ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat ke-78. Ya. Allah berfirman, Aina ma takunu yudrikumul maut, walau kuntum fi buruzin musyayyadah. Yang artinya, dimanapun kalian berada, pasti kematian itu akan menghampiri kalian, sekalipun kalian bersembunyi di sebuah benteng yang sangat kokoh. Ini para hadirin, dimanapun kita berada, yang namanya maut, yang namanya ajal, pasti akan menjemput kita. Entah itu di rumah yang paling Anda sukai, rumah mewah, megah, lengkap dengan fasilitasnya. Entah itu di jalan, entah itu di manapun saja. Ketika datang yang namanya kematian, ya, maka pasti seorang akan apa? Dijemput ajalnya. Ya. Ini dalil yang menyebutkan mengenai bahwasanya kematian itu akan menghampiri seorang dimanapun dia berada. Kemudian yang lainnya dalam surat Al-Munafikun disebutkan mengenai ketika seorang sudah dipastikan ajalnya, maka tidak ada yang mampu untuk menggesernya. Ya. Ini kematian para hadirin. Kematian itu merupakan tamu yang tidak disangka-sangka. Ya. Apa ada yang tahu meninggalnya kapan? Tidak ada. Berbeda dengan tamu, ya. Ngabari kenjenengan, Bu, napa Pak, kula mangke jeng tengene jenengan bertamu. Jam pinten mangke? Jam napa? 8 dalu semisal, habis Isya, ya, bertamu. Sudah siap-siap Pak ya? Sudah persiapan suguhannya ya, tempatnya dibersihkan, makanannya disiapkan karena ada tamu. Tapi tamu yang namanya al-maut tidak mengenal yang namanya waktu. Kapanpun pasti apa? Akan datang. Dan tidak bisa apa? Ditunda. Ya. Oh jangan dulu malaikat maut. Ya, saya belum sholat ini. Ya. Saya belum pernah sedekah. Saya belum pernah apa? Berinfak. Saya belum pernah haji dan umroh semisal. Oh tidak bisa. Sekalipun sedetik pun tidak bisa. Ya. Karena masing-masing kita apa? Sudah ditulis ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan ketika dalam kandungan seorang ibu ya, di usia 4 bulan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniup ruh kepada apa? Janin tersebut. Ya, jadi kalau janin itu sudah 4 bulan ditiupkan ruh ya, disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud ya, mengenai peristiwa penciptaan ruh, kemudian disebutkan wa nufikha fihi ruh, kemudian ditiupkan ruh padanya, fa umira ya, diperintahkan untuk menulis beberapa perkara, bikat bi rizqihi wa ajalihi ya, wa amalihi wa syaqiyin aw sa'idin ya, ditulis yang namanya apa, rizkinya, ditulis apa, ajalnya ya, ditulis amalannya, apakah dia termasuk orang yang syaqiyin aw sa'idin, seorang yang celaka ataupun seorang yang apa, seorang yang bahagia ya. Sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala rizkinya, apakah dia ditakdirkan orang yang kaya atau yang miskin, ajalnya kapan akan meninggalnya, sudah Allah tulis masing-masing kita ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seluruh takdir-takdir hamba dalam lauh mahfud ya. Ini harus diyakini oleh kita semuanya bahwasanya masing-masing kita telah dicatat ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-11. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allahu khabirum bima ta'malun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan mengakhirkan, akan menunda ya, yang namanya ajal kalau sudah apa? Sudah datang waktunya. Sungguhnya Allah zat yang maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Ini para hadirin ya. Ayat-ayat yang kita bacakan di atas ini sesungguhnya menjadikan ibroh, menjadikan pelajaran kepada kita. Ternyata selama ini kita banyak apa? Lalai dari ayat-ayat Allah yang menyebutkan mengenai kematian ya. Tidak pernah merasa kita akan meninggal dunia. Tidak pernah merasa ajal itu senantiasa menghampiri kita ya, tidak merasa. Maka seorang yang dia itu belajar agama, mendengarkan tausiah, mendengarkan nasihat-nasihat, ini harapannya bisa semakin mengingatkan dirinya kepada kampung akhiratnya, semakin bersemangat dalam ibadahnya ya, karena dia tahu dirinya akan meninggal dunia. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan supaya kita sebagai umat beliau ya, sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya banyak-banyak apa? Ngingat mati, para hadirin. Kula panjenengan kan kata-kata napa? Ngingat kematian ya. Nanti saya sebutkan bedanya tiang sing biasa ingat mati kali tiang sing mboten nate ingat mati. Nanti kalau panjenengan nggih saged ngaca, para hadirin. Bapak Ibu mangke nggih senes ngaca teng cermin nggih Pak. Nggih, tapi ngaca ya. Kula panjenengan iku tiang sing kathah ingat mati napa tiang sing melalaikan ya, lupa dengan kematian. Sebab seorang yang ingat mati dan orang yang tidak pernah ingat mati akan terlihat dari kehidupan sehari-hari ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis mengenai perintah untuk banyak mengingat kematian, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat At-Tirmidzi dan juga An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhi min ladzat yakni al-maut." Aktsiru dzikra hadhi min ladzat yakni al-maut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur seluruh kelezatan." Ya. Apa itu? Yakni kematian. Kalau orang sudah mati, kira-kira bisa merasakan yang namanya kenikmatan? Tidak bisa. Orang sudah mati tidak bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan dunia. Sudah hilang seluruh angan-angannya. Ya. Makanya kalau orang masih hidup, itu angan-angannya apa? Terus tidak pernah apa? Puas. Ya, Pak ya. Orang sudah punya mobil satu, kurang lagi. Orang sudah rumahnya bagus, pengennya apa? Lebih bagus lagi. Itu manusia. Ya, sampai dia memakan tanah kuburan, ya. Bukan makan tanah kuburan masih hidup, Pak ya. Ketika dia sudah masuk ke kuburan, sudah. Ketika Allah mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian ya, binasa, dihancurkan dengan apa? Berbanyak-banyakan. Itu sifat manusia. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalau seandainya Bani Adam, ya, anak Adam itu memiliki satu lembah emas, ya, pasti dia akan berangan-angan punya apa? Lembah emas yang berikutnya. Ya, tidak pernah puas. Itu sifat manusia. Terus menambah, menambah, melihatnya ke atas, sifat manusia. Sampai dia apa? Menuju ke kematian. Ya, maka di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, perbanyaklah oleh kalian mengingat yang namanya apa? Kematian. Di sini kita sebutkan apa saja ya, faedah seorang yang ingat kematian dan orang yang tidak pernah apa? Ingat mati. Ya. Ini sebagai tolak ukur para hadirin, sebagai cermin introspeksi diri untuk kita semuanya. Kita itu termasuk orang yang banyak ingat mati atau orang yang tidak pernah apa? Ingat mati, ya. Bedanya, ya, dikatakan oleh seorang ulama, "Man aktsara min dzikril maut ukrima bi tsalatsati asya." Tiang, ya. Nek tiang niku kathah ngingat kematian, seorang banyak ingat kematian, itu akan dimuliakan dengan tiga perkara, ya. Kalau panjenengan dalam hati saya akan mati, ya. Sementara saya tidak tahu matinya kapan, tapi terus ingat, ya. Yakin bahwasanya akan meninggal dunia, ya. Orang seperti ini, ya, yang banyak ingat kematian, dimuliakan dengan tiga perkara. Yang pertama, ta'jilu taubati. Pasti orang tadi bersegera bertobat kepada Allah, ya. Bertobat, mengakui, menyesali dosa-dosanya, bangun di malam hari, sholat lail, kemudian apa? Beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, karena dia yakin, ya, dia akan meninggal dunia. Nabi kita Muhammad SAW, ya, seorang nabi dan rasul, bahkan nabi yang paling mulia, makhluk yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, sehari, ya, bertobat sebanyak berapa para hadirin? Berapa kali, Pak? 100 kali. Kalau panjenengan ping pinten sedinten taubaten iki? Belum sama sekali, ya. Nabi Muhammad SAW, ya, bertobat sehari 100 kali. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, yang sahih, "Ya ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruh." Wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfarlah, minta ampun kepada Allah. "Fa inni atubu ilallah fil yaum mi'ata marrah." Sungguhnya saya dalam sehari bertobat kepada Allah sebanyak 100 kali. Masyaallah. 100 kali Nabi kita Muhammad SAW bertobat dalam sehari. Kenapa? Karena beliau orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Takut, yakin bahwasanya akan meninggal dunia. Banyak-banyak bertobat, ya. Ini seharusnya. Kalau kita ke orang yang senang taubat, senang istighfar, senang minta ampun kepada Allah, menunjukkan kita orang yang apa? Yakin pasti akan mati. Ya. Kemudian yang kedua, dari faedah memperbanyak mengingat kematian, wa qanaatul qalbi, diberikan sifat qanaah. Sifat napa? Qanaah. Qanaah ini pun napa para hadirin? Merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang paling kaya. Orang yang paling apa? Orang yang paling kaya. Tapi orang yang qanaah. Kalau orang banyak ingat kematian, pasti dikasih, diberi yang namanya sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini orang yang paling kaya. Wong sing paling ayem para hadirin, ya. Niku orang yang apa? Orang yang qanaah. Ya. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Laisal ghina bikasratil arad, walakinal ghina hina nafsi." Bukanlah kaya itu semata-mata kaya harta, bukan, ya. Tapi orang dikatakan kaya yang hakiki, ya, ketika hatinya merasa kaya. Panjenengan nate mriksani tiang kaya, tiang sing sugih, ya. Punya pom bensin semisal. Kaya apa tidak, Pak? Kaya. Pengin buat pom bensin yang berikutnya. Ya, Pak, ya. Ya. Punya rumah yang megah, ya. Yang mungkin bisa ditempati banyak orang, megah, mewah, harganya miliaran, ya. Pengin apa? Bikin rumah yang lebih megah lagi. Ya, utangnya banyak, Pak, katanya orang gitu ya. Katanya orang, orang semakin kaya utangnya semakin apa? Semakin banyak. Apa iya kayak gitu para hadirin? Eh? Benar apa tidak ini? Orang semakin kaya semakin banyak utang gitu? Ya, katanya gitu, Pak, ya. Ya. Ini menunjukkan dia orang yang tidak qanaah. Kenapa? Tidak pernah membayangkan dirinya akan mati. Yang dikejar itu dunia terus. Ya, tidak pernah puas. Ya, orang yang banyak melihat kematian diberikan sifat qanaah. Nabi kita Muhammad SAW, uswatun hasanah. Orang yang paling qanaah. Ya, sampai-sampai disebutkan pernah 3 hari 3 malam tidak makan. Ya, sampai mengganjal perutnya dengan apa? Dengan batu. Sampai berapa hari, berapa bulan rumah beliau SAW tidak apa? Tidak ngebul, tidak masak sama sekali. Hanya makan kurma dan apa? Dan air saja. Tapi dengan sifat qanaah, ya. Beliau apa? Orang yang paling bahagia. Tapi bukan berarti para hadirin qanaah itu tidak mau kerja. Niki nggih, semisal bapake tidak mau kerja, alasannya apa? Bu, sudah pula qanaah saja. Ya, dosa ya. Seorang suami harus apa? Memberikan nafkah kepada istrinya. Ya, nafkah berbeda-beda. Ada yang sehari mampu memberi 500 ribu, ada yang sehari hanya 100 ribu, ada yang hanya 25 ribu. Ya, masing-masing sesuai kemampuan. Tapi harus disyukuri. Ya, ini seorang yang banyak ingat mati dimuliakan dengan apa? Sifat qanaah. Yang berikutnya, seorang yang banyak ingat kematian dimuliakan dengan apa? Wa nasyatun fil ibadah. Seorang tadi semangat ibadah. Kelotakan kali panjenengan. Sinten tiang sing paling semangat ibadah? Bapak Ibu. Siapa orang yang paling semangat ibadah? Kira-kira siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling semangat ibadah ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di waktu paginya, di siang harinya biasa berpuasa. Di malam harinya apa? Qiyamul lain. Beliau orang yang paling dermawan, orang yang paling banyak amalannya, paling banyak bertobatnya kepada Allah, ya. Karena beliau orang yang paling takut, ya. Orang yang paling sering mengingat kematian, ya. Di antaranya diutamakan dengan apa? Nasyatun fil ibadah. Orang yang semangat dalam ibadah. Lah kalau kulo panjenengan, ya, punya sifat semangat ibadah, ya. Mudah-mudahan ini termasuk tanda kebaikan. Panjenengan banyak ingat kematian. Yakin akan mati, ya. Apa yang sudah saya persiapkan? Ya, nanti kita bahas. Amalan-amalan apa saja yang bermanfaat kepada orang yang apa? telah meninggal dunia. Ini tiga keutamaan orang yang banyak ingat kematian. Ya. Yang pertama para hadirin, yang pertama apa tadi? Cepat untuk bertobat, bersegera bertobat. Ya. Ini dibiasakan para hadirin. Sehari minimal 100 kali ya, dizikir pagi dan petang. Ya, astaghfirullah wa atubu ilaik, ya, dan doa-doa yang lainnya. Terus beristighfar kepada Allah, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua akan apa? Diberikan sifat qanaah, merasa cukup ya, dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia mensyukuri pemberian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah saya diberikan sehat wal afiat, diberikan rezeki yang cukup mencukupi kebutuhan apa? Keluarga saya, cukup ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kemudian yang ketiga, seorang yang banyak ingat kematian, semangat ibadah. Tidak pernah puas ibadah. Baru ibadah ini selesai, ibadah yang lainnya. Baru ini selesai, terus beribadah, beribadah. Ya, tidak merasa bosan. Ya, karena dia yakin, dia akan meninggal dunia. Ya. Ini seorang yang banyak mengingat kematian. Dimuliakan dengan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Baik. Jam berapa waktu isyanya? 5 menit lagi. Mas Harno. 5 menit lagi ya. Iya, Pak ya. 5 menit lagi. Ya. Silakan ya. Belum saya bacakan balasan jelek bagi orang yang tidak pernah ingat kematian, ya. Masih ada waktu 5 menit. Monggo dikinakan untuk sesi tanya jawab, ya. Jadi enggak bosan, Pak ya. Saya terus yang ngomong dengan yang mendengarkan, sekarang gantian ya, mungkin dari ibu-ibu yang bertanya atau bapak-bapak ya, kalau ibu-ibu sudah sanggup pertanyaan ya, tapi kalau nggak bertanya ya berarti mun pinter-pinter nih nggih mun biasa ngaji lah, mun apal kabeh ya, ayat-ayatnya bisa apal kabeh nggih, hadisnya nggih mun apal bolak-balik ya, alhamdulillah. Terus sebagai apa? Pengingat kita. Oh ternyata selama ini kita kurang dalam beribadah. Kenapa alasannya? Karena tidak pernah ingat kematian. Ya. Coba dilihat orang-orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah datang ke masjid, tidak pernah apa beribadah. Apa kira-kira alasannya? Ya gak pernah terlintas dalam batinnya mau meninggal dunia. Tidak pernah. Ya. Tidak pernah terlintas dirinya kan kemati. Ya. Terus ya. Meruti hawa nafsunya, ya, tidak pernah merasa puas. Ada yang bertanya para hadirin? Ada waktu 5 menit Pak ya, sebelum kita tutup ya. Sekarang waktu isyanya lebih apa? Lebih maju ya, cepat ya. Monggo Mas Harno atau yang lain, atau enggak ada yang tanyakan? Monggo bapak-bapak sebelah mereka. Silakan Pak Wawan, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya, apakah sakit itu sebagai teguran untuk supaya kita ingat kematian atau tidak? Ya. Di sini para hadirin yang saya muliakan, sakit itu ya berbeda-beda keadaannya. Kalau sakit bagi seorang muslim, ya itu bisa berarti sebagai penggugur dosa, ya, dan juga sebagai apa? Pengingat kematian, ya, sebagai pengingat nikmat yang selama ini dia dapatkan. Ketika dia sakit, ya, maka apa? Akan hilang dosa-dosanya. Ya, ketika dia sakit, bersabar, mengharap pahala Allah, akan hilang, dihapus dosa-dosanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan doanya, la ba'sa tahurun insyaAllah. Tidak mengapa sakitnya seorang muslim itu, karena sebagai apa? Tahur, ya, pembersih dosa-dosa orang tersebut. Dengan syarat, apa tadi syaratnya? Sabar. Jangan pernah mengeluh sakit yang dia dapatkan. Ya. Makanya kalau orang lagi sehat apa? Cepat beribadah. Ya. Digunakan untuk ketaatan kepada Allah terus. Ya. Dan dia mengingat ketika dia apa? Sakit. Ya. Bagaimana kalau sakit? Tidak pernah bisa apa? Sholat dengan sempurna. Apalagi sholat dengan sempurna. Ya. Dia merasakan kesakitan, kepayahan, menahan rasa sakitnya. Tapi kalau dia seorang muslim, seorang mukmin, sakitnya tadi merupakan apa? Pelebur dosa. Kemudian sebagai apa? Sebagai pengingat ya, atas besarnya nikmat Allah. Adapun sakit bagi seorang apa? Seorang yang tidak pernah melaksanakan ketaatan. Orang-orang kafir atau orang yang tidak beriman kepada Allah. Ini sakit tersebut ya, bisa jadi sakitnya tadi apa? Teguran ya, untuk dia bisa kembali kepada Allah, bertaubat bisa. Kemudian yang kedua apa? Sakitnya tadi justru sebagai azab sebelum diazab dengan azab-azab yang berikutnya. Ada azab kubur sangat besar, sangat berat azabnya. Ada azab akhirat, azabun nar juga apa? Lebih keras lagi. Ini bagi seorang kafir, seorang yang tidak beriman, seorang yang tidak berbuat amal soleh, tidak beramal, tidak beribadah. Yang namanya sakit itu sebagai apa? Ujian. Terkadang sebagai azab untuk dia sebelum apa? Meninggal. Ada orang apa? Sakitnya bertahun-tahun. Ya Pak ya? Ya, bertahun-tahun dia disiksa, sakit seperti itu. Tapi dia terus mengeluh. Ini keadaan orang yang tidak beriman. Jadi berbeda keadaan. Keadaan seorang sakitnya seorang muslim dan seorang apa? Kafir. Seorang yang tidak beriman. Ya, jadi itu Pak ya. Sikap kita sebagai seorang muslim ketika mendapatkan musibah ya, maka bersabar. Terkadang justru malah apa? Bisa sakit tadi membawakan berkah untuk kita. Ya, walaupun ya pasti namanya secara manusiawi secara tabiat kita masing-masing tidak ingin yang namanya apa? Sakit. Gini apa nggih? Pengennya apa? Sehat terus, tidak pernah sakit. Tapi terkadang kalau orang sehat terus akhirnya lupa dengan nikmat apa? Dengan nikmat yang namanya sehat. Ya, ketika tidak pernah sakit, ya tidak pernah dia ingat mensyukuri nikmat sehat. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dua nikmat yang sering dilalaikan manusia. Nikmatani mahbunun fihi makasirun minan nas as-sihhatu wal farah. Ada dua kenikmatan yang sering dilalaikan manusia, itu nikmat sehat dan nikmat apa? Waktu luang. Gini apa nggih? Kalau panjenengan sehat enggak merasa nikmat sehat. Ya, memang kebanyakan seperti itu. Tapi kalau tiba-tiba sakit, oh iya ternyata. Sakit perut saja, Pak. Masyaallah. Sakit yang lainnya lebih parah lebih, ya. Kita baru bisa merasakan nikmatnya orang sehat ketika sudah sakit, ya. Misal kita saja para hadirin, ya. Yang namanya bernafas, ya, dengan segala lega itu merupakan nikmat yang sangat besar, ya. Terkadang seorang lupa, ya, nikmat yang dia dapatkan berupa nikmat sehat dia lupakan, ya, seolah-olah bukan nikmat. Nikmat itu hanya apa? Harta saja kebanyakan orang, ya. Padahal nikmat sehat, nikmat agama di atas Islam, nikmat iman, nikmat bisa beribadah kepada Allah, itu nikmat yang lebih jauh besar dibandingkan nikmat harta. Kalau orang sakit, kira-kira ditanya minta apa kira-kira Pak? Ya. Orang sakit semisal sudah sakitnya parah, naudzubillah semisal, sakitnya kanker atau yang lainnya. Ditanya, Pak, pengen mobil apa? Ya. Atau pengen motor apa? Kira-kira jawabannya apa? Orang pengen mobil, orang pengen motor. Pengennya apa? Sehat mari. Itu pasti. Kenapa? Karena yang dia harapkan hanya apa? Ya kesembuhan. Dia mengeluarkan uang ratusan juta, gak masalah. Dijual rumahnya, dijual apa hartanya semuanya, gak masalah. Yang penting apa? Sehat. Ya. Ini yang namanya nikmat kesehatan. Tapi terkadang ya, manusia justru banyak melalaikan nikmat sehat. Ya. Karena Rasul mengatakan, nikmatani mahbunun fihi makasirun minan nas as-sihhatul farah. Mungkin cukup para hadirin? Sudah masuk waktu Isya belum? Sudah ya? Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi ya, dengan adanya majelis ilmu mudah-mudahan menambah ya seorang untuk semangat beribadah, minimal mengingatkan ya kita untuk semangat ibadah, mengingatkan akhirat kita ya. Maka mudah-mudahan kaum muslimin, kaum muslimat bisa mengambil manfaat dari kegiatan majelis taklim yang seperti ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa barik wa sallim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.